di sini orang yang akidahnya sebelumnya melenceng dan beliau juga mengatakan wala turwi Ali dan tidak pula yaitu apa ahlul kalam dan manhaj filsafat ini tidaklah ia memberikan menghilangkan rasa dahaga dari orang yang haus. Wajadtu aqrabat turuq tariqat al-Qur'an. Dan tariqah jalan yang paling dekat yaitu jalan apa? Jalan atau metode Al-Qur'an. Dan ini pasti. Karena tidak diragukan lagi bahwasannya wahyu wa Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran yang tercantum, kebenaran yang ada adalah kebenaran yang hakiki. Tidak mungkin akan didapatkan kebenaran. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, maka Allah Azza wa Jalla juga telah siapkan jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada apa? Kepada petunjuk tersebut yang harus kita pelajari. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan aqra'u fil itsbat, maka aku membaca menetapkan. Karena kita ketahui sifat asma wa sifat ini mengandung berapa? Ada dua. Ada dua cakupan. Yang pertama adalah al-itsbat wa nafyul mumatsalah dan menafikan permisalan. Dan beliau mengatakan aqra'u fil itsbat, aku membaca dalam rangka untuk isbat, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Beliau menetapkan ayat ini, tidak mentahrif makna dari ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Dan juga aku menetapkan ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya lah kalimat-kalimat yang mulia tersebut apa? Yas'ad. Apa makna yas'ad? Naik. Ya'ni, kata Ibnu Salih al-Uthimin. Yaitu, ketika beliau sedang menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyebutkan fa'uthbitu wa aqra'u fin nafi, maka aku tetapkan dua ayat ini Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa dengan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini Ar-Razi. Ia menetapkan ayat tersebut. Wa aqra'u fin nafi, dan aku membaca pada yang berkaitan tentang nafi, penafian. Yakni nafyul mumatsalah, menafikan permisalan. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga wala yuhituna bihi ilma, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Mereka terus berada dalam apa? Pengetahuan. Dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput. Yakni fa'unfil mumathalah. Yaitu aku menafikan mumathalah. Wa'unfil ihatah bihi ilman. Dan aku menafikan apa? Ihatah, Mungkin dinafikan ihata. Maksudnya apa di sini? Wala yuhituna bihi ilman. Apa maksudnya? Man ya'rif? Ketika antum misalnya membaca ayat wala yuhituna bihi ilman. Ma makna hadhihi al-ayah? Naam. Ma makna hadhihi al-ayah wala yuhituna bihi ilman? Man yastati an yashrah. Siapa yang bisa menjelaskan? Maka ketika beliau mengatakan unfi al-ihatah bihi ilman. Nah. Apa kata beliau? Aku menafikan. Maksudnya di sini penafian tentang ihatah apa? Tidak ada satupun yang luput dari ilmu. Semua berada dalam ilmu. Tidak ada luput ketika manusia berbuat apapun jua. Allah Azza wa Jalla bahkan sebutkan innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam hati Allah Azza wa Jalla ketahui apa tidak? Allah Azza wa Jalla ketahui. Lantas bagaimana yang nampak pasti lebih Allah Azza wa Jalla ketahui. Yang manusia tidak mengetahui apa yang ada di dalam dada, Allah Azza wa Jalla ketahui apa tidak? Allah ketahui. Sehingga beliau mengatakan wa unfi al-ihata bihi ilman wa man jarraba mithla tajarrubati arafa mithla ma'rifati. Maka barang siapa yang mencoba sebagaimana yang telah aku coba atau percobaanku ini, maka ia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Apa maksudnya? Nah, apa maksudnya? Memaknahu ya, Gi. Nah, apa maksudnya? Apa maksud perkataan beliau ini? Yang pertama, kita jelaskan. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aqra'u fil itsbat. Aku membaca dalam hal itsbat. Apa yang dibaca itsbat? Ar-Rahman 'ala al-arsyis. Kemudian juga ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Maka di sini itsbat apa tidak? Kita harus itsbat. Tidak ada nafi di sini. Lantas ketika membaca laisa kamitslihi syai, maka di sini penafian apa tidak? Menafikan. Menafikan apa? Yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin memisalkan Allah seperti ini wajib dinafikan, tidak boleh. Yang ke selanjutnya wala yuhituna bihi ilman. Apa maknahu? Dan apa yang di sedang apa yang ada di belakang mereka, yakni tidak dapat meliputi ilmunya Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Maksudnya semua ini berada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mampu wala yuhituna bihi ilman. Mereka tidak mampu untuk meliputi ilmunya Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mampu keluar dari hal tersebut. Sehingga di sini beliau mengatakan fa unfil ihatah bihi ilman. Maka aku menafikan apa? Ihatah. Keluputan dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Dinafikan. Karena sebagian orang, sebagian kelompok mengatakan ketika ia mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla, ketika mendapatkan min asma'il husnanya Allah Azza wa Jalla adalah al-alim. Ia mengatakan al-alimu bila ilmin. Allah Azza wa Jalla itu alim tanpa ilmu. Wal'iyadu billah. Ini ngeri. Sementara di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala yuhituna bihi ilman. Manusia itu mereka tidak mampu meliputi ilmunya Allah. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan ini berada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, pengetahuan Allah. Allah Azza wa Jalla tahu enggak apa yang kita kerjakan? Tahu. Maka enggak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ingin meliputi ilmu Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau mengatakan man jarraba mithla tajarrubati arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang mencoba sebagaimana yang ku pernah coba, maka ia akan mengetahui sebagaimana yang aku ketahui. Paham? Maka kaidah yang terkandung dalam asma wa sifat yaitu al-itsbat dan nafyul mumatsalah, ini ada sumbernya apa tidak? Ada sumbernya. Mana sumbernya? Sumbernya telah jelas, yaitu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Kafan isbat dan kafan yafyul mumathalah. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan fatajidhum hayara muttaribina laisu ala yaqinin min amrihim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, menyebutkan fatajiduhum, kalian, engkau dapati mereka dalam keadaan bingung. Hayar. Muttaribina, bimbang. Siapa maksudnya? Ahlul kalam. Mereka ini bingung lagi bimbang. Laisu ala yakinin min amrihim. Mereka tidak yakin atas apa yang mereka berada di atasnya. Mereka mengikuti ilmu kalam tersebut. Ahlul kalam tersebut mengikuti ilmu kalam dan falsafah ini. Mereka tidak yakin. Mereka bingung. Wa tajidu man hadahu Allahu siratal mustaqim mutma'innan munsharihal sadri. Dan engkau dapatkan orang yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan baginya jalan yang lurus dalam keadaan tenang. Dadanya apa? Tenang. Batinnya tenang. Munsharihal sadri. Lapang hatinya. Tidak sesak hatinya. Adapun orang-orang yang mengambil jalan ahlul kalam ini, maka engkau akan dapatkan mereka ini bimbang, tidak yakin atas apa yang mereka berada di atasnya. Baik. Kemudian orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan jalan yang lurus, dan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang besar. Yaitu apa? Nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla adalah nikmat berada di atas sunnah ini. Berada di atas jalan yang lurus. Yang di mana Allah Azza wa Jalla berikan ketenangan dan lapangkan hati orang tersebut. Hadi al-bal. Hatinya ini tenang-tenang saja, tidak ada sesuatu yang membuatnya bimbang, gundah, dan yang lainnya. Yaqra'u fi kitabillah wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ia membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ia membaca Al-Quran dan membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia dapatkan di dalam Al-Quran dan sunnah tersebut yang berkaitan tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, maka ma athbatahu Allah li nafsihi minal asma'i was sifat fayuthbit. Maka apapun yang ia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya asma' dan sifatnya, maka ia pun tetapkan. Ini siapa? Ini siapa? Man hadahullah. Orang yang Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk. Bagaimana langkah mereka? Langkahnya bagaimana? Metodenya bagaimana? Ia membaca Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan yang ia jadikan sumber dalam akidah ini apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apapun yang ia dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama dan sifat yang Allah Azza wa Jalla namakan dirinya dengannya dan sifatkan dirinya dengannya, maka ia tetapkan. Sederhana. Tidak perlu ribet-ribet. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan berupa asma'ul husnanya, berupa sifat-sifatnya, maka sudah. Kita tetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Kenapa harus tetapkan? Kenapa harus tetapkan? Karena kita ketahui yang berkaitan tentang al-asma'ul wasifah Allah Azza wa Jalla ini adalah khabar al-ghaibi. Kabar yang gaib. Yang mengetahui akan hal tersebut siapa? Lebih mengetahui siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui akan dirinya, mengatakan, menyebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal dirinya, maka kita wajib apa? Menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Tidak boleh mengingkari apa yang Allah Azza wa Jalla apa? Tetapkan bagi dirinya. Sehingga beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Idh la ahada a'lamu min Allah billah wa la asdaqa khabaran min khabarillah wa la ashah bayanan min bayanillah." Oleh karenanya, tidak ada satupun orang yang lebih mengetahui akan Allah Azza wa Jalla. Melainkan siapa? Melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satupun kabar berita yang paling terpercaya. Melainkan kabar berita yang Allah Azza wa Jalla kabarkan. Wala asaha bayanan min bayanillah. Dan tidak ada satupun penjelasan yang paling benar, yang paling sahih daripada apa? Bayannya penjelasan yang Allah Azza wa Jalla telah jelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan alasan kenapa kita harus isbat atas apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan akan perihal dirinya terkait tentang asma' dan sifatnya. Dikarenakan yang pertama, alasannya adalah yang paling mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian alasan yang kedua, yaitu kabar berita yang paling benar, yang paling terpercaya adalah kabar berita yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun mukmin muslim mengatakan, enggak, ada yang lebih benar. Ada. Muslim mengatakan demikian. Tidak pernah kita jumpai. Maka ketika ia mendapatkan, ini adalah Al-Quran. Kemudian ada orang mengatakan, oh enggak, ada yang lebih benar dari ini. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Maka kita pasti meyakini, seorang mukmin muslim pasti meyakini bahwasannya, kabar berita yang paling terpercaya adalah yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla kabarkan akan dirinya. Semisal Allah Azza wa Jalla sebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita itsbat. Tidak perlu lagi ditahrif dengan mengatakan, oh maksudnya itu begini dan begitu. Allah Azza wa Jalla sebutkan bal yadahu mabsuutani, kita itsbat. Tidak lagi ditahrif dengan mengatakan, oh maksudnya ini dan begitu, sudah. Tidak. Kenapa harus isbat? Karena itu tadi alasannya. Karena ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan perihal dirinya, berita yang paling terpercaya adalah berita dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian, yang ketiga tadi, wala ashab bayanan min bayanillah, tidak ada penjelasan yang paling benar, melainkan penjelasan Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk apa? Menjelaskan kepada kalian. Dan juga firman-Nya, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menerangkan kepada kalian. Apa yang diterangkan? Agar apa? Agar kalian ini tidak berada dalam kesesatan. Allah Azza wa Jalla telah terangkan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla terangkan jalan yang hak. Allah Azza wa Jalla sebutkan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kalian, ini jalan yang hak. Dengan apa Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada kita? Dengan Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Qur'an. Karena Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan. Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Quran sebagai hudan. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Azza wa Jalla jelaskan juga kepada kalian, ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus. Agar kalian apa? Tidak tersesat dari jalan tersebut. Karena musuh-musuh kalian menginginkan kalian sesat dari jalan ini. Dan juga firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan. Ma makna tibyanan? Sebagai penjelas. Sebagai penjelas. Apa yang dijelaskan? Kulli syai'. Segala sesuatu dijelaskan. Kemudian juga firman-Nya, "Wa man asdaqu minallahi qila." Adakah yang paling terpercaya ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Adakah? Tidak ada. Dan juga firman-Nya, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Adakah yang paling terpercaya firman-Nya, ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Ada? Tidak ada pasti. Oleh karenanya, ketika kita menempuh jalan itsbat atas apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan akan dirinya terkait tentang asma' dan sifat-Nya, maka landasannya jelas. Landasannya bukan qila wa qala. Bukan perkataan ini, perkataan itu. Bukan. Jelas landasannya yaitu perkataan Rabbul Alamin. Jelas landasannya yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang berada di atas hidayah, menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka tidak akan tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Fahadhihi al-ayah man sayaqra." Shalih, iqra. "Fahadhihi al-ayatu." "Fahadhihi al-ayatu wa ghayruha tadlu ala anallah yubayyinu lil khalaqu lil khalqi lil khalqi ghayatul bayani bayani tarikul allati tawasiluhum ilayhi wa azim wa a'zam wa azama ma yahtaju lil khalqi ma yahtaju al khalqu ya yahtaju khalqi khalqu ilayhi ila bayanihi ma yata'allaku billahi ta'ala wa bi asma'ul wasifatihi hatta ya'budullah ala basirati li anna ibadati min Naam li anna ibadati man min lam na'lamu sifati Naam aw min laisa lahu sifati amru la yatahaqqaqi ibadan abadan fala bada anta'lam min sifati ma'budu ma taj'al ilayhi wa ta'buduhu haqqan naam wala wala yatajawazu al insanu hadihi ila at-taqyifu naam aw tamsilu li'annahu idza kana ajazan an tasuru nafsihi allati baina janabihi naam faman babu al faman naam allati baina janbayhi allati baina al allati bainal baina janbayhi naam janbayhi Famin babi aula ayyakuna ajizan antasawuri haqa'ikun ما وصف الله به نفسه نعم نفسه ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه نعم نفسه أنسو آلي بي لما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية طيب حسبك بارك الله فيك اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kemudian beliau Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan, hadhil ayah, apa maknanya? Ayat yang mana maksud beliau? Ayat-ayat di atas tadi. Maka ayat-ayat di atas tadi, wa ghairuha, dan selainnya, tadullu ala anna Allah yubayyinu lil khalqi ghayatal bayani at-tariqa allati tusiluhum ilayh. Menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada siapa? Kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Apa yang dijelaskan? Tariq, jalan. Dan bahkan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tidak hanya sekedar dijelaskan yang tidak apa? Yang tidak mendetail, bahkan saking detailnya beliau Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan ghayatul bayan. Ini penjelasan tersebut penjelasan yang berada di atas puncaknya. Menunjukkan saking detailnya penjelasan ini. Yaitu apa? At-tariq, jalan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa adamu ma yahtaju al-khalqu ila bayanihi ma yata'allaku billahi ta'ala wa bi asma'illahi wa sifatihi hatta ya'budullah ha'ala basira. Dan yang paling agung yang dibutuhkan oleh makhluk ini adalah penjelasan yang berkaitan tentang Allah Azza wa Jalla, dan juga penjelasan yang berkaitan tentang asma dan sifatnya. Hatta ya'budullaha ala basirah. Sehingga manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas basirah, di atas ilmu, di atas tuntunan Allah Azza wa Jalla. Maka ini kebutuhan yang paling utama dari seorang hamba. Yaitu kebutuhan yang berkaitan tentang penjelasan akan Allah Azza wa Jalla. Penjelasan akan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Karena hal tersebut terkait tentang apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan ibadah di atas ilmu. Lianna ibadatan man lam na'lam sifatih aw man laysa lahu sifah amrun la yatahaqqaqu abadan fala budda an ta'lam min sifatil ma'budi ma taj'aluka taltaji'u ilayhi wa ta'buduhu haqqan. Dikarenakan ibadah kepada yang kita tidak ketahui sifatnya. Apa maksudnya? Kita tidak mengetahui sifat dari apa yang diibadahi, yang disembah. Aw man laysa lahu sifah, atau menyembah orang yang tidak ia memiliki sifat. La yatahaqqaqu amrun la yatahaqqaqu abadan. Maka ini merupakan perkara yang apa? Selamanya tidak akan bisa direalisasikan peribadatan tersebut. Tidak bisa terrealisasikan. Tidak mungkin seorang akan beribadah kepadanya. Fala budda an ta'lam, maka perlu engkau ketahui min sifatil ma'bud. Engkau harus mengetahui sifat dari yang disembah. Kita harus mengetahui sifat dari yang disembah. Ma taj'aluka taltaji'u ilaih. Yang dimana dengan sifat tersebut akan menjadikan engkau untuk apa? Memohon, menghambakan diri kepadanya. Maka ini syarah penjelasan dari Ibnu Shalih Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita. Bagaimana mungkin seorang yang berakal ini beribadah kepada atau ingin menyembah sesuatu yang ia tidak ketahui sifatnya? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Maka terlebih dahulu kita mengetahui sifat dari yang kita sembah. Oleh karenanya berkaitan tentang asma dan sifat ini yang menjelaskan akan asma dan sifatnya secara mendetail, yakni dan juga yang menjelaskan tentang asma dan sifatnya yang tidak ada keraguan lagi dalam benak kita, dan sebaik-baik apa yang dikatakan dan terpercaya apa yang diucapkan adalah siapa yang menjelaskan? Allah Azza wa Jalla telah jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya untuk mengetahui sifatnya apa? Agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menghambakan diri dengan sebenar-benar penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la yatajawazu al-insanu haddahu ila at-takyifi aw at-tamtsil. Maka tidak boleh bagi seseorang melampaui batasan sehingga sampai pada takyif dan tamtsil. Baik. Apa takyif? Membagaimanakan Allah. Apa tamtsil? Memisalkan Allah. Li'annahu idza kana 'ajizan an tasawwuri nafsihi allati bayyana janbayhi فمن باب أولى أن يكون عاجزا أن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. Dikarenakan apabila ia tidak mampu أن تصور نفسه, maman أن تصور نفسه, untuk menggambarkan yang ada pada dirinya sendiri, allati bayyana janbayhi, menggambarkan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu sesuatu yang ada antara apa? Mamana janbaihi? Nah? Yang ada di antara apa? Kedua sampingnya. Antum bisa enggak gambarkan yang ada di sini antum? Yang ada di sini. Bagaimana antum gambarkan secara detail? Bisa? Bisa kita gambarkan? Tidak bisa. Kita gambarkan secara detail. Bisa antum gambarkan? Gak bisa, yang ada di samping antum secara mendetik. Gak bisa kita gambarkan. Dan beliau mengatakan, "Auman la aina famin babi aula ay yakuna ajizan an tasawwuri haqa'iq ma wasafa Allah bihi nafsahu." Maka yang lebih layak untuk tidak bisa digambarkan lagi adalah hakikat yang berkaitan tentang apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan pada dirinya. Maka enggak bisa kita gambarkan. Kita saja yang ada pada diri kita enggak bisa kita gambarkan secara detail. Enggak bisa. Apa yang ada di dalam dada kita berupa organ-organ ini bisa antum gambarkan? Bagaimana bentuk organ antum secara detail? Tidak bisa. Antum bisa lihat apa yang ada dalam organ antum, antum bayangkan organ saya bentuknya begini dan begitu? Enggak bisa. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Atau yang tidak kelihatan saja, yang berupa makhluk, berupa jin, antum bisa gambarkan bagaimana bentuknya jin? Tidak bisa. Lantas bagaimana lagi seseorang yang mencoba untuk melampaui batasan sampai pada satu titik kesimpulan ia ingin menggambarkan inilah, oh seperti ini Allah, oh begini Allah. Tidak boleh. Tidak boleh penggambaran semacam ini, tasawur, bayang-bayang semacam ini enggak boleh. Fala budda an ta'lam. Aina? Baik. Wa li hadha yajibu 'ala al-insan, oleh karenanya wajib bagi seseorang ayyamna nafsahu an yas'al, agar ia menahan dirinya dari pertanyaan lima wa kaifa dan kaif. Bagaimana enggak boleh? Wajib bagi seorang untuk menahan dirinya dari pertanyaan lima. Wa kaifa. Fama yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Nah, yaitu ketika hal tersebut berkaitan tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wa kadhalika yamna'u nafsahu minat tafkiri bil kaifiyah. Dan juga harus seseorang ini mencegah dirinya dari apa? Dari tafkir berpikir tentang kaifiyahnya Allah. Kaifiyah. Maksudnya misal ketika mendapatkan sifat. Membaca ayat sifat. Oh kaifiyahnya Allah seperti ini. Tidak boleh. Misalnya Allah SWT sebutkan bal yadahu mabsutatan. Oh, yadahnya Allah SWT seperti ini. Tidak boleh. Ini harus dibuang pikiran semacam ini. Kemudian, apalagi pertanyaan yang berkaitan dengan lima dan kaifa ini juga harus dibuang. Tidak boleh ada. Oleh karena Imam Malik ketika mendengar ada orang bertanya, kaifa istawa, bagaimana istiwa? Apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik mengusir orang tersebut. Karena ketika ada kaifa dan lima dalam benak pertanyaan kita, maka tujuannya untuk apa ini? Untuk takyif. Untuk takyif. Dan nanti akan masuk pada tamtsil. Iyadzubillah. Dan ini tidak diperbolehkan. Maka buang. Selama ini misalnya masih ada pemikiran, oh begini, seperti ini, yang berkaitan tentang asma dan sifatnya Allah, kita jauhkan pemikiran semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.